Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati, untuk kembali kita menyelami kedalaman makna Al-Quran, untuk kembali kita mencoba membuka kembali wawasan kita untuk menerima segala pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui firman-Nya, yang bertujuan agar di dalam kehidupan ini kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, menjadi seorang manusia yang berbuat terbaik di dalam kehidupannya, dan menjadi khalifatullah fil ardi yang mampu memakmurkan kehidupan ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-86 dari surah Al-Anbiya yang masih menceritakan tentang seputar kisah para nabi, terutama para Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Zulkifli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Para pendengar rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah sudah memaparkan secara singkat tentang tiga orang nabinya, yaitu Nabi Ismail, Nabi Idris, dan juga Zulkifli, yang Allah gambarkan sebagai minas sabirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar, yang tangguh di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu saja, Allah memuji ketiganya. Di dalam ayat ke-86 ini kembali Allah mempertegas itu, ya, bahkan menampilkan pujian yang jauh lebih banyak lagi tentang ketiga orang nabinya ini. Wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, mereka itu termasuk ke dalam golongan orang saleh. Para pendengar rahimakumullah, ada hal yang menggelitik ketika kita membicarakan tentang seputar Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Zulkifli, terutama sekali Nabi Ismail, yang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka kita bisa menemukan ketika Allah menyertai, menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, maka selanjutnya itu biasanya Allah sertakan Nabi Ishak dan juga keturunan Nabi Ishak alaihi salam, ya. Jarang sekali Allah mengiringi kalimat Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail alaihi salam. Wa Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba, ya. Wa zukur fil kitabi Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba, ya. Sebut di dalam kitab itu ada nabi para nabi kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, dan juga Nabi Ishaq. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba, kami berikan dia, kami berikan dia hadiah, yaitu anaknya Nabi Ishaq dan juga Nabi Ya'qub. Ya, jarang sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu menyertakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tapi selalu dengan Nabi Ishaq. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini Allah jelaskan? Jawabannya adalah untuk menunjukkan, ya, bahwa sebenarnya kalau orang-orang yang mengatakan diri mereka ini sebagai keturunan Bani Israel, ya, dan kemudian yang berasal dari Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, seharusnya mereka sadar bahwa, ya, ayah mereka, kakek mereka, ya, buyut mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seharusnya orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi sekarang, itu seharusnya sadar kalau ternyata mereka menganggap diri mereka keturunan dari Nabi Ya'qub, dari Nabi Ishaq, mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik dan sempurna. Ya. Nah, kalau Allah menyebutkan Nabi Ismail alaihissalam, itu biasanya Allah menyebutkannya, mengiringnya dengan yang lain. Nabi Ismail, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli, wa zukur fil kitabi Ismaila wal yasa'a wa Zulkifli kullum minas salihin. Ya, ini mungkin satu hal yang harus kita benar-benar perhatikan, bahwa, ya, walaupun ada di dalam keterangan ayat lain di mana Allah memberikan berita gembira terhadap sosok Nabi Ismail yang akan lahir, ya, yang merupakan anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, fasakat wajaha, ketika mereka datang dan memberikan kabar kabar gembira bahwa engkau akan memiliki anak, ya. Nubashiruka bighulamin alim, ya. Kami memberikan berita gembira kepadamu bahwa engkau akan memiliki anak. Fasakat wajaha wa qalat inni ajuzun akim, ya. Sampai-sampai dia istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, tidak percaya. Dia tepuk dahinya, bagaimana mungkin aku adalah seorang wanita yang sudah mandul, ya. Itu gambaran tentang bagaimana berita gembira yang disampaikan bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar akan mendapatkan anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di dalam ayat kita pada hari ini, Allah menggambarkan kembali, menegaskan bahwa sosok mereka ini, walaupun tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah mengiringi Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan juga Nabi Yakub, akan tetapi Allah mengatakan, wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan Nabi sembarangan, tapi mereka termasuk ke dalam golongan yang kami berikan rahmat. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah termasuk orang saleh. Para pendengar rahimakumullah, untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat kajian lanjutan dari ayat 85, yaitu pada pertemuan telah lalu. Ketika Allah mengatakan wa adkhalnahum dalam firman-Nya, hum itu adalah tiga orang, yaitu termasuk Nabi Ismail, Idris, wa Dzulkifli. Tapi kalau kita mengacu kepada ayat yang sebelumnya lagi, yaitu juga termasuk Nabi-Nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ayub, Ya'qub dan lain sebagainya. Karena di sini memang dalam kitab tafsir yang kita kaji ini, ada dalam surat Al-Anbiya hanya menyebutkan segelintir dari kisah-kisah, yang mana kisah itu diambil dalam Al-Quran sebagai pelajaran bahwasanya Allah mengatakan ketika fi rahmatina, itu artinya mereka itu mendapatkan rahmat. Dalam arti kata rahmat di sini adalah an-nubuwah, kenabian atau menjadi nabi, sebab mereka sangat banyak kesulitan yang paling banyak mereka hadapi, kesulitan yang paling besar, cobaan yang paling besar mereka, sehingga mereka mendapatkan golongan tidak saja minas sabirin tetapi juga menjadi minas salihin. Maka kalau kita ingin menghadapi dalam kehidupan ini, kita harus, kunci utamanya harus sabar betul-betul kepada Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak cobaan, semakin banyak kita sabar, semakin banyak kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwasanya Nabi Idris, ya, Nabi Idris ini adalah generasi kelima dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan dia nama aslinya menurut sejarah itu adalah Auzuris. Akan tetapi kita tidak menyebutkan dalam hal ini di dalam apa penyampaian ini, hanya ada berdasarkan dalam Al-Qur'an saja. Idris, Nabi Idris lah yang pertama membuat baju wol sebagai pengganti dari baju kulit kayu. Dan Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam inilah orang yang pertama kali menggunakan bintang di langit sebagai alat pandu dalam perjalanan untuk menentukan arah. Dan juga Nabi Idris ini adalah orang yang pertama kali yang menulis dengan pena. Demikianlah di antara keutamaan yang disebutkan pada Nabi Idris alaihissalam. Sedangkan Nabi Zulkifli yaitu adalah anak dari Nabi Ayub, yang memiliki Ayub, Nabi Ayub ini memiliki banyak anak. Namun hanya Nabi Zulkifli lah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya. Oleh karena itu pula sebagian ulama menyebutkan nama Zulkifli ini adalah diambil sebagai gelar pengganti dari ayahnya. Inilah semua nabi-nabi ini mempunyai kelebihan. Dan yang diceritakan di dalam yang kita kaji saat ini ayat ke-86 ini adalah betul-betul Nabi banyak sekali cobaannya, dengan itu pula banyak sekali keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi masukan-masukan dan paparan yang sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kembali membukakan wawasan pemikiran kita tentang kehidupan para nabi yang bahkan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bukan siapa nabinya, tapi bagaimana sepak terjangnya, itu akan mampu menjadikan kita sebagai cerminan di dalam kehidupan kita, dan juga kita berusaha untuk mewarisi segala ketangguhan sikap mereka di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itulah yang penting ketika kita mempelajari sejarah para nabi yang Allah paparkan di dalam firman-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.